بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita masih pada prinsip yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengambil beberapa faedah terkait ayat yang disebutkan oleh beliau dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai 122, itu yang diisyaratkan oleh beliau. Dan itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Masih banyak faedah-faedah yang lainnya, namun beliau hafizahullah tidak menyebutkan seluruhnya. Yang jelas intinya ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjelaskan tentang ilmu. Demikian pula al-ulama dan orang-orang yang mirip dengan mereka, akan tetapi bukan termasuk dari para ulama. Itu seperti kondisinya Bani Israel, orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu dan juga yang lainnya, namun tidak seperti yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka terkait dengan orang-orang yang berilmu. Itu menyampaikan, berdakwah, tidak boleh menyembunyikan ilmu, tidak boleh untuk mentalbis, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dan juga yang lainnya. Dari perangai-perangainya orang-orang Yahudi yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang sangat banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Kemudian kita kembali kepada kitab kita, itu Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, matan yang berikutnya, itu poin yang ke-19, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'amil balid. Kemudian kata beliau, dan yang akan menambah prinsip yang keempat ini atau kepenjelasan yang sebelumnya semakin wuduhan, itu semakin jelas. Itu landasan yang keempat tentang bayanul ilmi wal ulama wa man tasabbaha minhum wa laysa minhum. Yang akan memperjelas prinsip yang semacam ini adalah kata beliau, ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha, yaitu apa yang telah dipertegas, itu apa yang telah dijelaskan oleh as-sunnah fi hadha, itu dalam permasalahan ini, minal kalamil katsiril bayyinil wadhihi, itu dari penjelasan-penjelasan yang sangat banyak dan juga sangat gamblang, sangat jelas bagi orang-orang yang ami al-balid, itu bagi orang-orang awam yang bodoh sekalipun, itu mereka akan memahami tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ilmu wal ulama dan juga yang lainnya, sekalipun difahami oleh orang-orang yang ami al-balid, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Thumma sara hadha أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. Kemudian kata beliau, menjadilah, itu berubahlah, hada, itu prinsip yang semacam ini, itu setelah beliau menjelaskan tentang siapa, apa itu ilmu dan juga siapakah para ulama berdasarkan ayat yang disebutkan atau yang diisyaratkan oleh beliau dalam surat Al-Baqarah, maka menjadilah, kata beliau, prinsip yang semacam ini berubah menjadi perkara yang aghrabal asyai, itu perkara yang paling gharib, itu perkara yang paling asing, perkara yang paling asing, kata beliau. Wa sara al-ilmu wal fiqhu huwal bid'a wad dalalat, dan menjadilah ilmu dan juga fikih itu adalah merupakan al-bid'ah, itu bid'ah-bid'ah, wadzalala, dan juga kesesatan-kesesatan. Artinya berubah dari apa yang sudah disebutkan oleh beliau. Bahwasanya ilmu yang dimaukan adalah ilmu syar'i. Kemudian ulama'nya adalah ulama usyari, itu ulama yang menguasai ilmu-ilmu syari, itu ilmu-ilmu syariat. Namun karena perkaranya sudah berubah, sehingga manusia terbalik kondisinya. Mereka memahami bahwa yang namanya ilmu dan bahwa yang namanya fikih itu adalah berupa kebid'ahan-kebid'ahan dan juga kesesatan-kesesatan. Ini yang dianggap oleh mereka sebagai ilmu dan juga yang dianggap sebagai fikih. Sehingga menurut mereka yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan dan juga dalalat, kesesatan-kesesatan, ini adalah merupakan ilmu dan juga merupakan fikih. Orang-orang yang mengamalkan, mengajarkan bid'ah dan juga kesesatan, mereka akan menggelarinya sebagai ulama, sebagai alim ulama. Demikian pula orang yang bergelimang dalam kesesatan mengajarkan dan juga yang lainnya, mereka akan menyatakan ini adalah alim, seorang ulama. Ini mereka. Karena kondisinya sudah terbalik dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Sehingga nanti seperti yang akan disebutkan oleh beliau, bahwasanya orang-orang yang berusaha untuk mengingkari kebidahan-kebidahan yang dianggap oleh mereka sebagai ilmu, dan juga mengingkari kesesatan-kesesatan yang dianggap oleh mereka ilmu dan juga fikih, mereka akan menggelari orang-orang yang mengingkari perkara tersebut dengan gelar-gelar yang tidak bagus, dengan gelar-gelar yang jelek. Dikatakan itu adalah merupakan dai yang sesat, ataukah ajaran yang baru, ataukah madhab yang baru, dan juga yang lainnya. Ini bagi orang-orang yang mengingkari kebidahan-kebidahan dan juga kesesatan-kesesatan dan juga yang lainnya. Karena kondisinya memang sudah terbalik. Tidak seperti yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan prinsip yang keempat ini. Kita baca penjelasan dari Asyikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau pada poin yang ke-19 di sini. Naam, ja'atil ahadithu allati fiha minal hassi ala ta'allumil ilmi wa targhibi fihi. Benar kata beliau, telah datang hadis-hadis yang di dalam hadis-hadis tersebut terdapat hasungan untuk menuntut ilmu. Terdapat dorongan, himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang itu mempelajari ilmu. Ta'allumul ilm, itu untuk mempelajari ilmu. Wa targhibi fihi, dan juga terdapat hadis-hadis yang di dalamnya terdapat targhib, yaitu dorongan-dorongan, anjuran-anjuran untuk mempelajari ilmu tersebut. Wa bayan ma huwa al-ilmu an-nafi'u wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa' asy-syai'ul katsir, kata beliau. Dan juga dalam hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat padanya pula penjelasan apa itu ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sangat banyak, ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga kata beliau, asy-syai'ul katsir, itu sangat banyak. Hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu, anjuran untuk menuntut ilmu. Demikian pula keutamaan orang-orang yang berilmu, mana ilmu yang bermanfaat dan juga mana ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wa idza raja'ta kitab jami' bayan al-ilmi wa fadlihi li Ibn Abdul Barr aw ghairihi 'arafta hadha. Kata beliau, kalau seandainya engkau mau merujuk kepada kitab yang disebut oleh beliau di sini, itu Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, ilmu yang ataukah kitab yang ditulis oleh Ibn Abdul Barr, ataukah ilmu ataukah kitab yang sejenis dengan ini, maka kata beliau, araftaha, dan niscaya engkau pun akan mengetahui hal yang demikian ini. Disebutkan oleh para ulama kita. Demikian pula seperti kitab yang tidak jadi kita baca, itu kitab yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, itu tentang keutamaan ilmu salaf di atas khalaf. Beliau pun menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. di dalam matannya, bukan syarahnya, itu dalam matannya yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Sehingga beliau menyatakan di sini, kitab-kitab yang semisal dengan kitab ini, jika engkau mau merujuknya, niscaya engkau akan mendapatkan penjelasan-penjelasan dari mereka para ulama yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada poin yang ke-20 di sini kata beliau, saral ilmu wal fiqhu inda ba'dil mutaakhirin huwal bid'ah wad dalalat. Kata beliau, berubahlah, menjadilah yang namanya ilmu dan juga fikih menurut orang-orang yang belakangan ini, menurut orang-orang yang belakangan, ilmu itu adalah merupakan kebid'ahan dan juga kesesatan-kesesatan. Ini menurut mereka. Sehingga yang dianggap sebagai ilmu, yang dianggap sebagai fikih, itu adalah kebid'ahan-kebid'ahan dan juga kesesatan-kesesatan yang ada. Liannahum tarakul ilma sahiha al-mabniya ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka telah meninggalkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang dibangun di atas kitabullah, itu Al-Quran, dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua ini adalah merupakan sumber ilmu bagi manusia, maka yang muncul tentunya ketika ditinggalkan dua perkara ini, Al-Quran dan juga sunnah, akan muncul kebid'ahan-kebid'ahan. Akan muncul yang namanya kesesatan-kesesatan. Dikarenakan Al-Quran dan juga sunnah ini mengajarkan perkara-perkara yang itu adalah merupakan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah, maka tentu akan muncul yang namanya bid'ah-bid'ah, abdalalah, kesesatan-kesesatan yang jelas itu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan juga as-sunnah. Wasaral ilmu indahum qala fulanun wa qala fulan. Sehingga ilmu di sisi mereka ini pun bukan lagi qala Allahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun menurut mereka orang-orang belakangan itu qala fulan wa qala fulan, hanya sekedar wahikayat, kata beliau itu hikayat-hikayat dari fulan, tidak sama sekali terdengar qala Allahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena mereka memang sudah meninggalkan Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berpijak di atas Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil justru ara'ir rijal, itu pendapat-pendapatnya orang tertentu, yang itu pun tidak bersumber dari Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seperti ini dianggap sebagai al-ilmu dan juga al-fiqhu, padahal itu adalah merupakan kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan yang sudah dibantah dan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, ucapan orang-orang al-mutaakhirin yang sudah meninggalkan Al-Quran dan juga as-sunnah dan mengambil ilmu dari manusia yang tidak mau berpijak kepada Al-Quran dan juga as-sunnah, mereka sebagiannya menyatakan, innal qabr al-fulani yanfa'u min kada. Sesungguhnya kuburan fulan ini yanfa'u min kada. Itu bisa memberikan manfaat. Itu yanfa'u min kada. Itu bisa memberi manfaat seperti ini. Ini kata mereka, orang-orang kuburiyun, orang-orang sufiyah, dan juga yang lainnya yang suka untuk amalan-amalan seperti ini. Suka untuk mengagungkan kuburan-kuburan, sehingga kalau melihat kuburan keramat atau kuburan yang dikeramatkan, mereka akan menyatakan ucapan-ucapan yang seperti ini. Kuburan fulan, kuburan wali ini bisa memberikan manfaat ini. Bisa menjadikan dagangan seorang laris. Bisa mempercepat jodohnya seseorang. Dan juga yang lainnya dari ucapan-ucapan mereka. Airnya yang ada di situ ataukah tanahnya, ini bisa memberikan barokah, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan juga yang lainnya dari ucapan-ucapan mereka. Wa innal buq'atal fulaniyah ra'a fiha fulanun fil manami kada. Dan sebagiannya lagi mereka menyatakan bahwasanya Buq'ah al-Fulaniyah, tempat ini, itu tempat tertentu yang mereka maksud, bahwasanya ada seseorang mimpi, di dalam mimpi tersebut dia melihat seperti ini, seperti ini. Melihat bahwasanya keluar cahaya dari tempat tersebut yang menunjukkan bahwasanya tempat tersebut adalah merupakan tempat yang keramat sehingga didatangi oleh manusia-manusia. Bikin kisah-kisah yang itu adalah merupakan perkara yang dusta sebenarnya. Itu mimpi dari syaitan kemudian diamalkan. Hadza ilmu haula, inilah ilmu mereka, kata beliau. Ilmu mereka seperti ini, bersandar pada mimpi yang dusta. Demikian pula bersandar kepada bisikan-bisikan syaitan, tidak mau lagi mengambil Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayabhatuna anil ahadith al-mawdu'ah wal-makburah allati qabiraha da qaburaha ahlul ilmi. Ataukah mereka mencari hadis-hadis yang mawdu'ah, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang sudah dikubur oleh ahlul ilmi itu, hadis-hadis yang tidak dianggap sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka justru mencarinya. Hadis yang sangat jelas dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, mereka meninggalkannya. Yang jelas lagi adalah Al-Qur'an, mereka juga meninggalkannya. Justru mereka mencari-cari hadis yang maudhu'ah, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang memang sudah dipendam, dikubur oleh para ahlul ilmi, dikatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah. Justru oleh mereka dicari-cari, sehingga yang keluar adalah kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan dan juga yang lainnya. Wa bayyanu annaha makdzubah, dan juga sudah dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh ahlul ilmi bahwasanya hadis-hadis tersebut adalah merupakan hadis yang dusta, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatajidu al-mukharrifina yaj'alunaha sahihatan wa yuzayyinuna laha asanid wa yurammimunaha. Dan engkau akan mendapati al-mukharrifin, itu orang-orang yang sudah rusak akalnya, itu orang-orang yang rusak akalnya seperti tadi, yang tidak mau merujuk kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, meninggalkannya, justru memilih kepada pendapat-pendapatnya para ar-rijal yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Engkau akan mendapati orang yang seperti ini, al-mukharrifin, itu orang yang sudah rusak akalnya. Yaj'alunaha sahihatan, akan menjadikan hadis-hadis yang palsu tersebut, menjadikan hadis-hadis yang sudah dikubur oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Dikatakan oleh mereka, ini adalah hadis yang sahih. Padahal sudah dijelaskan oleh para ulama hadisnya lemah dalam kitab-kitab mereka. Wa yuzayyinuna laha asani, dan mereka akan menghias-hiasi hadis tersebut dengan sanad-sanad yang seolah-olah menunjukkan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ini pekerjaan mereka, dicari sanad yang bukan merupakan sanad tersebut. Karena sanadnya yang asli ini sudah dikritik oleh para ulama bahwasanya ini adalah sanad yang lemah, hadisnya pun menjadi lemah. Wa yurammimunaha, dan mereka juga membenarkan, akan menyatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang benar, menganggap baik. Wa yaqulun, dan mereka akan menyatakan hadhihi ahaditsu sahihatun, ini adalah merupakan hadis-hadis yang sahih. Itu setelah diambilkan sanad yang bukan merupakan sanadnya. Kemudian mereka akan menyatakan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Persis seperti perbuatannya orang-orang Yahudi. Mereka meninggalkan apa yang menjadi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka menulis yang bukan merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka menyatakan hadihi min indillah, ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatrukuna al-ahadith as-sahihah al-waridah fil Bukhari wa Muslim wasunan al-arba wal-masanid al-mu'tabarah, kata beliau. Dan mereka juga meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang datang dalam kitab Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis-hadis yang memang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, dan juga meninggalkan as-sunan al-arba wal-masanid al-mu'tabarah, ataukah kitab-kitab musnad yang mu'tabarah, yang memang diperhitungkan, dianggap oleh para ulama sebagai rujukan. Mereka tinggalkan sumber-sumber hadis yang di situ terdapat sekian ribu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis Al-Bukhari, hadis Muslim, demikian pula Sunan Al-Arba', kemudian Al-Masani dan juga yang lainnya. Mereka justru meninggalkannya dan malah mencari sanad-sanad yang palsu, hadis-hadis yang palsu. Yatrukunaha li'annaha laysat fi salihihim. Kata beliau, mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya karena memang alasannya adalah hadis-hadis tersebut laysat fi salihihim, tidak mendukung kepentingan mereka. Tidak ada kepentingan bagi mereka untuk mengambil hadis-hadis yang sahih tersebut, itu tidak mendukung mereka. Justru hadis-hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari ataukah Sahih Muslim ataukah yang lainnya itu membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka, membantah kesesatan-kesesatan mereka, sehingga mereka tinggalkan hadis-hadis tersebut. Ini mereka. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa khiyaru ma indahum laysal labsul haqqi bil batili. Dan yang khiyar, pilihan apa yang ada di tengah-tengah mereka, itu orang-orang yang belakangan yang sudah terbalik memahami ilmu dan fikih, memahami bahasanya kesesatan dan juga bid'ah itu adalah ilmu dan juga fikih, dikatakan oleh mereka urusan mereka adalah wa khiyaru ma indahum, dan merupakan perkara pilihan yang ada di antara mereka adalah labsul haqqi bil batil, itu mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Itu persis seperti orang-orang Yahudi ketika syariat dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka melakukan hal yang demikian, labsul haqqi bil batil, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa sara al ilmu alladhi faradahu Allah taala ala al khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnunun. Ini kata mereka gelar bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang sebenarnya, yaitu kata beliau, dan berubahlah pula dan menjadilah ilmu yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari oleh para hamba-hambanya, oleh makhluknya, dan juga ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh mereka, la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnunun. Tidak ada yang berbicara tentang ilmu yang semacam ini. Tidak ada yang menyampaikan ilmu yang difardukan oleh Allah dan juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut mereka tidak ada yang menyampaikannya, tidak ada yang mengajarkannya kecuali orang-orang zindiq ataukah orang-orang yang gila. Ini karena mereka sudah terbalik pemahamannya. Bid'ah dianggap sebagai ilmu, kesesatan dianggap sebagai ilmu, sehingga orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mengamalkan dan juga menyampaikan ilmu yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikatakan oleh mereka, mereka adalah orang-orang zindiq ataukah orang yang majnun. Zindiq ini orang-orang munafik ataukah orang-orang yang gila, kata mereka. Ini juga muncul dengan istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang itu adalah merupakan menjelekkan para ulama usyari, itu ulama-ulama yang memiliki ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan dikatakan seperti ini, orang yang majnun ataukah orang-orang yang zindiq, kata mereka, ataukah dengan istilah-istilah yang lainnya. Mungkin antum pernah mendengar bahwasanya mereka menyatakan tariqus salafi aslam wa tariqul khalafi a'lamu wa ahkam. Kata mereka bahwasanya tariqus salaf, jalannya salaf itu adalah aslam, lebih selamat. Namun kata mereka wa tariqul khalafi, sementara tariqul khalaf, jalannya orang-orang belakangan adalah ahkamu wa a'lam, lebih hikmah, lebih bijak dan juga lebih a'lam, itu lebih berilmu, lebih mengetahui. Ini adalah merupakan tajhil, itu pembodohan kepada ulama usyari, kepada generasi salaf, bahwasanya mereka menyatakan bahwasanya salaf itu adalah tariknya, jalannya itu selamat, namun tidak memiliki ilmu, namun tidak bijak, kata mereka. Karena mereka menyatakan yang khalaf itu lebih a'lam dan juga lebih ahkam. Ini adalah tajhil kepada mereka, menyatakan bodoh bahwasanya ulama salaf itu adalah orang-orang yang bodoh. Sama seperti ini, sama seperti yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu, yang menyampaikan ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikatakan oleh mereka zindiq, ataukah majnun. Ataukah mungkin mereka menyatakan dengan istilah-istilah yang lainnya, bahwasanya ulama usyari, itu ulama syariat, ulama yang mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanya faham tentang pembahasan haid dan juga nifas. Adapun pembahasan al-waqi, mereka tidak mengetahuinya. Sehingga mereka akan membeda-bedakan, ini ulama syar'i, ini ulama ini, ulama jihadi dan juga yang lainnya, ini ulama haraki, dan juga yang lainnya. Dari istilah-istilah yang mereka miliki. Sama seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Kemudian kata beliau, وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ وَصَنَّفَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُ وَالنَّهْيِ عَنْهُ هُوَ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ. Sehingga pun perkaranya terbalik lagi. Orang-orang yang mengingkari, man angkarahu, orang yang berusaha untuk mengingkari, itu mengingkari tadi, mengingkari ilmu yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adahu, dan juga memusuhinya, wasannafa fit tahdhiri minhu, dan juga menulis fit tahdhiri minhu, itu untuk memberikan tahdhir, peringatan dari ilmu tersebut, wa nahyi anhu, dan juga melarang, huwal faqihu al alimu, mereka akan menggelarinya itu adalah seorang faqih dan juga seorang alim. Itu adalah faqih dan juga seorang alim, artinya orang yang tidak mau mempelajari ilmu yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkarinya, memusuhinya, dan juga memperingatkan manusia untuk tidak mempelajarinya, alias untuk lari dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan melarang manusia untuk belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti ini dikatakan oleh mereka, dia adalah al-faqih. Dia adalah seorang alim. Seorang allamah, itu seorang alim yang besar, kata mereka. Ini karena perkaranya sudah terbalik. Itu, sudah terbalik. Orang yang menggeluti ilmu bid'ah, kesesatan dikatakan sebagai seorang alim. Orang yang mempelajari dan berusaha menyampaikan berdakwah tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh mereka sebagai zindiq, ataukah sebagai majnun, ataukah dengan istilah-istilah yang kita dengar tadi. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini menjelaskan, يَجِبُ أَنْ يُمَيَّزَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ وَيُفْصَلَ بَيْنَهُمَا. Wajib kata beliau untuk dipisahkan antara al-haq dari kebatilan. Dan juga dipisahkan antara keduanya, itu antara kebenaran dengan kebatilan. Amma idza khulita bainahuma fa hadha huwa at-talbis wal ghish wa at-tadlis 'ala an-nas. Adapun jika keduanya, itu kebenaran dengan kebatilan, itu dicampurkan, dicampur antara keduanya, kata beliau, maka inilah yang dinamakan dengan at-talbis wal ghish wa at-tadlis 'ala an-nas. Ya, hampir mirip maknanya, menyamarkan, mencampur adukan, menipu manusia, itu menipu dengan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, sehingga seolah-olah kebatilan itu nampak seperti kebenaran dan kebenaran nampak seperti kebatilan. Ini namanya talbis kepada manusia, ghis kepada manusia, dan juga tadlis kepada manusia. Dan ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi yang ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, li'annahu yukhalifu ma hum alaih. Itu menjelaskan poin yang ke-22. Li'annahu yukhalifu ma hum alaih. Mereka dikatakan sebagai zindiq, sebagai majnun, itu orang-orang yang mempelajari ilmu yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah mengajarkannya, ataukah menyampaikannya, dikatakan sebagai zindiq oleh mereka, ataukah majnun. Li'annahu yukhalifu ma hum alaih, karena dia menyelisihi apa yang dijalani oleh mereka. Berbeda akidahnya, berbeda manhajnya, berbeda akhlaknya, dan juga yang lainnya. Menyelisihi mereka. فَالْعِمُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَمَدَاهُ صَارَ عِنْدَهُمْ جَهْلًا. Kata beliau, maka ilmu yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji ahlinya, itu orang-orang yang berilmu, memuji para ulama, dan menyanjungnya, sara indahum jahlan, maka ilmu yang semacam ini menurut mereka adalah merupakan kejahilan. Sehingga tidak heran kalau mereka menyatakan bahwasanya para ulama usyari, ulama syar'i yang memahami ilmu syariat, itu ilmunya hanya seputar haid dan nifas, kata mereka. Ataukah dikatakan sebagai zindik ataukah majnun. Itu karena seperti ini, menyelisi apa-apa yang ada pada mereka. Wa man tafawwaha bihi aw takallama bihi fa huwa majnunun. Barang siapa yang berbicara tentang ilmu, itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang majnun menurut mereka. Li'annahum yaqulun, karena mereka menyatakan, innal ilma alladhi faradahu Allahu bighairi ma 'alaihi an-nas atau yughayyiru ma 'alaihi an-nas wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina. Karena mereka itu orang-orang yang sesat, ahlul bid'ah dan juga yang lainnya. Li'annahum yaqulun, mereka menyatakan, sesungguhnya ilmu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yughayyiru ma 'alaihi an-nas, akan mengubah kebiasaan-kebiasaan manusia. Kebiasaan maksudnya kebid'ahan-kebid'ahan yang biasa mereka jalani. Kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Sehingga kata mereka, ilmu Allah Subhanahu wa taala kalau dipelajari dan diterapkan, ini akan mengubah kebiasaan manusia. Wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina, dan akan mengubah agama dari nenek moyang kami, kata mereka. Itu agama dari bapak-bapak kami dan juga dari kakek-kakek kami. Sehingga mereka tidak mau untuk meninggalkan agamanya bapak-bapak mereka dan juga kakek-kakek mereka itu. Nenek moyang mereka tidak mau. Padahal yang disampaikan adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, man sannafa fit tahdhiri minal ilmin nafi, itu penjelasan pada poin yang ke-23, itu orang yang mengingkari ilmu syar'i, mentahdhir dan juga yang lainnya. Kata beliau, man sannafa fit tahdhiri minal ilmin nafi wa madaha al ilmal madmum wa nasarahu fin nasi yaquluna anhu hadha huwal faqih. Kata beliau, orang yang mengarang suatu karangan, itu menulis suatu tulisan untuk mentahdhir dari ilmu nafi, itu mentahdhir ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu justru ditahdhir orang yang semacam ini. Wa madahal ilmal madmum, dan justru dia memuji ilmu yang tercela, itu ilmu kebid'ahan, kesesatan dan juga yang lainnya. Wa nasyarahu, dan juga menyebarkan ilmu kesesatan tersebut di tengah-tengah manusia. Yaquluna anhum, mereka akan menyatakan orang yang semacam ini, hadza huwal faqih, inilah yang namanya faqih. Orang yang faqih adalah seperti ini, mentahdhir ilmu yang datang dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dengan alasan tadi, akan mengubah kebiasaan manusia, akan mengubah agama nenek moyang kita. Justru yang menyebarkan ilmu sesat dan juga yang lainnya, ini dikatakan sebagai al-faqih. Hadza huwal alim, inilah yang namanya alim. Amma man nasarul ilma sahiha yaquluna anhu hadza la yasluh wa hadza jahilun wa hadza yuridu ay yufarriqan nas. Adapun orang yang menyebarkan ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, mereka akan menyatakan hadza la yasluh, yang semacam ini tidak pas, tidak pantas. Orang yang seperti ini adalah orang yang jahil. Orang yang seperti ini menginginkan untuk memecah belah manusia. Ini kata mereka. Dia menginginkan untuk memecah belah manusia. Kalau manusia diajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ataukah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya manusia itu akan terpecah. Yang tadinya saling menghormati, saling ketemu dan juga yang lainnya akan bermusuhan. Ini kata mereka. Inna nuridu at-tajmi' la nuridu at-tafriqa. Kata mereka, sesungguhnya kami menginginkan at-tajmi', itu persatuan, dan kami tidak menginginkan perpecahan. Ini biasa. Ini biasanya adalah dari mereka, ikhwanul muslimin dan juga yang lainnya. Ayat at-tajmi' walau 'alal batil. Itu artinya persatuan walaupun di atas kebatilan. Yang kumpul di situ orang-orang Syiah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, dan juga kelompok-kelompok yang lainnya yang mengaku sebagai muslim namun menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kami menginginkan seperti ini, berkumpul dari berbagai macam firqah-firqah yang ada, kelompok-kelompok yang ada. Jangan sampai mereka itu dipecah belah, kata mereka. Wala nuridu tafriqa alladhi fihi tamyizul haqqu minal batil. Dan kami tidak menginginkan at-tafriq, yaitu dipisah-pisah, dipilah-pilah, yang di situ akan dipisahkan antara kebenaran dan juga kebatilan. Ini yang benar, ini yang keliru. Kami tidak menginginkan yang seperti itu. Yang penting bersatu. Yang penting bersatu. Wa tamyizut thayyibi minal khabith. Dan kami tidak menginginkan untuk dipisahkan antara yang baik dengan yang busuk. Gitu. Yang baik dengan yang busuk. At-tayyib dengan al-khabith. Maka kata beliau, wahada muhalun. Yang seperti ini tentu muhal. Perkara yang mustahil. Tidak mungkin manusia itu akan bersatu di atas perkara-perkara yang demikian. Walaupun diusahakan dengan berbagai macam usaha, tidak akan mungkin. Dan itu adalah merupakan kebiasaannya orang-orang yang sesat. Dari kalangan Suriyun, Ikhwaniyun dan juga yang lainnya. Yang mereka menyerukan seruan-seruan untuk yang semacam ini. Sehingga kata mereka, la syarqiyah wala gharbiyah, wala sunniyah, wala syiah, islamiyah kata mereka. Tidak timur, tidak barat. Demikian pula tidak syiah, tidak sunni. Yang penting islamiyah. Itu kata mereka. Itu mengajak persatuan di atas berbagai macam kebatilan. Mereka menyatakan hal yang demikian. Maka tentunya kata beliau, wahada muhalun. Yang seperti ini adalah merupakan perkara yang mustahil. Fa'innahu la yahsulul ijtima'u alal batil. Karena sesungguhnya tidak akan tercapai persatuan di atas kebatilan, kata beliau. Wa innama yahsulul ijtima'u alal haqqi. Dan hanyalah akan terwujud persatuan itu di atas kebenaran, di atas Alkitab dan juga As-Sunnah. Adapun di atas kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan dan juga yang lainnya, ini adalah merupakan perkara yang muhal. Itu. Wa sya'ir yakun, dan seorang penyair menyatakan, idza ma al-jarhu wa tajruhu ramma ala fasadin tabayyana fi ihmalut tabibi. Kata seorang penyair menyatakan, jika suatu luka itu tidak memperbaiki, ataukah jika suatu luka itu dikatakan ramma ala fasadin, itu memperbaiki sebuah luka, sebuah kerusakan, tabayyana fihi ihmalut tabibi, maka akan nampak, kata beliau, padanya ihmalut tabibi. Itu tidak fungsinya at-tabib, itu seorang dokter, itu seorang tabib. Itu seperti tadi gambarannya, yaitu penyakit-penyakit perpecahan seperti tadi, ada syiah, kemudian ada mu'tazilah, khawari dan juga yang lain. Ini luka, ini adalah merupakan luka, merupakan kerusakan. Maka jika dikatakan bahwasanya luka-luka seperti itu bisa memperbaiki kerusakan dengan dikatakan ini adalah yang akan mempersatukan umat Islam, ini akan bersatu walaupun di situ ada syiah, khawarij, mu'tazilah dan juga yang lainnya, maka kata beliau, jika yang namanya luka itu, kesesatan-kesesatan seperti itu ramma ala fasadin, bisa memperbaiki kerusakan, tabayyana fi ihmalut tabibi, maka akan nampak, kata beliau, ihmal itu tidak fungsinya, tidak bergunanya at-tabib, itu seorang tabib. Ini kata seorang penyair. Berarti dengan ini selesai sarah dari prinsip yang keempat, yaitu bayanul ilmi wal ulama, dan insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang prinsip yang berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.